Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, alhamdulillah di hari ini Allah memudahkan bagi kita semuanya kajian rutin kita. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjaga dan mengekalkan nikmatnya ini sehingga kita mendapatkan kemanfaatannya yang sangat banyak. Allahumma amin. Pada hari ini kita akan mengkaji dan melanjutkan kajian kitab Tajridut Tauhid Al-Mufid yang ditulis oleh Al-Imam Taqiyuddin Ahmad Ibnu Ali Al-Miqrizi yang beliau wafat di tahun 854 Hijriah. Beliau adalah salah satu ulama Syafi'iyah. Di antara karyanya adalah kitab yang ada di hadapan kita ini. Dan merupakan karya yang azim berkaitan dengan akidah, tauhid, ataupun pokok keyakinan dan keimanan. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan manfaat, faedah dari keterangan-keterangan yang beliau sampaikan dalam kitab yang baik ini. Kita langsung masuk kepada kitab kita, Tajridut Tauhid Al-Mufid, yang ditulis oleh Al-Imam Al-Miqrizi rahimahullahu ta'ala. Qala rahimahullah, wa amma syirku fil iradat wal niyad, fahuwa al-bahru alladhi la sahila lahu. Adapun kesyirikan yang berkaitan dengan iradah, keinginan-keinginan, kehendak, ataupun maksud dan tujuan, demikian dengan niat, demikian yang berkaitan dengan niatan, maka kesyirikan yang berkaitan dengan ini, fahuwa al-bahru alladhi la sahila lah, kesyirikan yang semisal lautan yang tidak bertepi. Lautan yang tidak bertepi, yaitu sangat luasnya ataupun demikian sangat-sangat luasnya. Tentunya karena kesyirikan yang seperti ini sulit dideteksi, sulit diraba, atau kabur, buram di sebagian manusia, atau bahkan di kebanyakan manusia. Syirik yang seperti ini contohnya adalah riya. Karena berkaitan dengan maksud, tujuan, keinginan, kehendak, niat, maka contohnya adalah riya. Yang riya ini merupakan syirik khafi, syirik yang amat kabur, terjadi dan terjatuh pada seseorang, ataupun terjadi pada seseorang dan dia terjatuh di dalamnya. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan kalbu. Sementara kalau berkaitan dengan kalbu, tentunya masalah kalbu la ya'lamu illallah. Masalah kalbu tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian seorang yang terjatuh dalam riya, sulit baginya untuk menyadari. Ataupun kalau dia menyadari, sulit baginya untuk melepaskan diri. Karena itu, kesyirikan yang seperti ini sangat dikhawatirkan, ditakutkan terjadi pada seorang. Sebagaimana Nabi mengkhawatirkan hal ini terjadi pada umatnya, bahkan kepada manusia yang paling mulia setelah beliau sallallahu alaihi wasallam, yaitu para sahabatnya. Dan kalau disebutkan para sahabatnya atau dikatakan para sahabatnya, masuk mereka orang-orang yang mulia, Abu Bakar As-Siddiq dan yang lainnya. Tetapi beliau menyampaikan ini dengan bentuk umum, yaitu beliau mengkhawatirkan terjadi pada para sahabatnya, pada umatnya. Dalam sabdanya yang masyhur, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya yang aku khawatirkan dari apa yang paling aku sangat khawatirkan, atau sesungguhnya dari apa yang paling sangat aku khawatirkan, dari apa-apa yang paling aku sangat mengkhawatirkannya terjatuh kalian di dalamnya, adalah asyirkul asghar, syirik yang kecil. Mereka bertanya, apa itu syirik kecil ya Rasulullah? Wa masyirkul asghar ya Rasulullah? Rasulullah pun menjawab, ar-riya. Dalam riwayat yang lain dikatakan bahkan, akhwaf alaikum minal masih indi. Aku lebih khawatir kesyirikan ini dari sekedar al-masih, itu dajjal yang didatangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dajjal, semua manusia bersiap. Tetapi kalau syirik, bahkan mereka masuk ke dalamnya dengan ridha, dengan senang. Wallahul musta'an. Itulah disebutkan di sini syirik yang sangat syirik yang seperti ini, syirik yang sangat luas sekali seperti lautan yang tidak bertepi. Seperti riya masuk pada semua amalan. Masuk pada semua amalan. Tidak ada satu amalan bisa saja masuk kepada, tidak ada satu amalan kecuali bisa saja masuk terhadap amalan tersebut, ar-riya. Allahumma rzuqnal ikhlas wa jannabana riaan. Wallahu a'lam bissawab. Maka pembahasan syirik dalam iradah tentunya perkara yang amat ditekankan, suatu yang perlu untuk diperhatikan dengan serius. Karena itu tidak sedikit dari solihin, salafun as-salih, mereka memberikan bimbingan, mereka memberikan arahan agar menjaga diri kita dan membentengi diri kita dari apa-apa yang masuk dan apa yang kita bisa terjatuh di dalamnya dari riya. Karena itu akan merusak niatan, yang niatan ini inti amal. Wallahul musta'an. Qala rahimahullahu ta'ala wa qalla man yanju minhu. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Dan sangat sedikit orang-orang yang selamat dari syirik yang seperti ini. Tentunya dikatakan qala man yanju minhu, yakni minal mu'minin. Sangat sedikit dari mukminin yang selamat dari itu. Karena itu, kita yang mendaku beriman, tentunya meminta dan selalu meminta kepada Allah agar diselamatkan dari kesyirikan yang seperti ini. Yang dikhawatirkan dan sangat ditakutkan oleh Nabi Muhammad SAW terjatuh umatnya di dalamnya. Maka kita pun demikian sebagai umatnya meminta kepada Allah agar diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qalla man yanju minhu. Yang tadi sudah disebutkan, dia masuk ke dalam semua amal. Nasalullah salamata wal afiyah. Kemudian kata beliau rahimahullah, faman nawa bi'amalihi ghaira wajhillahi ta'ala falam yakun bihaqiqati iyyaka na'budu Maka siapa yang berniat dengan amal yang dia kerjakan berharap selain Allah, berharap selain wajah Allah subhanahu wa ta'ala, maka artinya dia tidak menegakkan secara sebenar-benarnya ayat Allah subhanahu wa ta'ala, iyyaka na'budu, kepadamu lah ya Allah kami menyembah. Kenapa? Karena ketika dia terjatuh di dalam riya, ada yang dia sembah dari selain Allah subhanahu wa ta'ala, ada yang dia maksud dan dia tujukan dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. فَمَنْ نَوَى بِعَمَلِهِ غَيْرَ وَجْهِ اللَّهِ فَلَمْ يَكُمْ بِحَقِقَةِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita taufik dan memberikan bimbingan dan anugerahnya kepada kita semua keikhlasan. Allahumma rzuqnal ikhlas dalam segala amalan kita. Karena yang beruntung dan selamat hanyalah orang-orang yang mengikhlaskan dirinya sepenuhnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun orang-orang yang terjatuh di dalam kesyirikan ini ataupun semisalnya riya, tentunya dia tidak sepenuhnya menyerahkan ibadahnya kepada Allah. Karena ada di sana dari selain Allah yang dia inginkan, dia maksudkan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kenapa dia tidak menegakkan iyyaka na'budu? Fa inna iyyaka na'budu hiyal hanifiyah millatu Ibrahim allati amara Allahu biha ibadahu kullahum wa la yaqbalu min ahadin wa la yuqbalu min ahadin ghairuha wa hiya haqiqatul Islam. Karena iyyaka na'budu itulah hanifiyah, itulah yang dikatakan hanifiyah, agama yang lurus, agama yang benar, yaitu agamanya Ibrahim yang Allah memerintahkan hamba-hambanya semuanya dengan agama ini, dengan hanifiyah, agar mereka lurus di dalam beragama, benar di dalam beragama, yaitu hanya menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dia Allah tidak menerima selainnya. La yukbal min ahadin ghairuha. Tidak diterima dari selainnya. Karena itu, apabila ada yang selainnya, maka niscaya tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun dia telah menyembah, dia telah beribadah kepada Allah dengan ibadah yang besar sekalipun, tapi kalau di sana dibarengi ibadah tersebut ada keinginan kepada yang lainnya, ada maksud terhadap yang lainnya dengan ibadah ini dari selain Allah, maka tidak akan bermanfaat ibadah yang dia tegakkan. Allah tidak menerimanya. Atau wala yaqbalu min ahadin ghairaha, Allah tidak menerima dari seorang pun selain ibadah yang diserahkan kepadanya saja, selain al-hanifiyah itu. Dan inilah hakikatul Islam. Inilah Islam yang sebenarnya. Islam yang diinginkan oleh Allah. Yaitu dia menyerahkan agama ini sepenuhnya kepada Allah. Dia menyerahkan ibadahnya sepenuhnya kepada Allah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wa man yabtaghi ghaira al-islami dina, qala rahimahullah, fala yuqbalah minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari selain Islam, mencari agama dari selain Islam, ghairal islami dinan, maka tidak akan diterima oleh Allah agama tersebut. Fala yuqbalu min, dan karena tidak diterima, wa huwa fil akhirati minal khasirin, maka dia nantinya di akhirat dari orang-orang yang merugi. Kenapa merugi? Karena tidak ada yang diterima darinya sedikit pun. Dia kira dia telah membawa suatu hal yang banyak, tetapi tidak diterima sama sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Makna yang lain dari Islam tentunya tauhid. Siapa yang menginginkan dari selain tauhid tidak akan diterima. Tetapi yang diinginkan hanyalah tauhid. Jadi siapa yang menginginkan dari selain tauhid tidak akan diterima. Dan hanyalah tauhid yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga tentunya maknanya yaitu apa yang diinginkan dengan pengikhlasan, pemurnian amal hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bahwa amal tersebut hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Demikian saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan. Inilah Islam yang sebenar-benarnya, wahia haqiqatul Islam. Wa may yabtaghi ghaira al-islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Fastamsik bihadzal asl. Maka berpeganglah, kata beliau rahimahullah, dengan asal yang kokoh dan asal yang inti ini. Jadi berpeganglah dengan asal ini dan tentunya bantahlah apa yang akhrajahul mubtadi'a wal musyrikun ilaihi. Bantahlah apa yang dikeluarkan atau apa yang didatangkan oleh ahlul bid'ah dan orang-orang musyrikin terhadap asal ini. Tuhaqqiq ma'na al-kalimah al-ilahiyah, maka engkau tentunya akan merealisasikan, akan memenuhi dengan sebenar-benarnya makna kalimat al-ilahiyah, Karena makna kalimat ilahiyah adalah menyerahkan ilah itu sepenuhnya kepada Allah. Al-ilahul ma'luh, ilah yang disembah. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang lainnya. Disinggung di sini, engkau membantah apa yang dikeluarkan dan didatangkan mubtadi'ah dan musyrikin, tentunya dikarenakan mereka ahlul bid'ah, orang yang mengada-ngadakan sesuatu perkara di dalam agama yang itu bukan agama Allah, tetapi mereka mendakwakan itu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal itu bukan agama Allah. Mengada-ngadakan suatu yang dikatakan ibadah, padahal itu sendiri bukan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu, kita hendaknya menjauhi mereka, mubtadi'ah. Tidaklah kita bersama dengan mereka, condong kepada mereka, atau bahkan wal'iyadzubillah membenarkan perkara mereka, terkecuali kita juga sama dengan mereka. Mereka mengada-ngadakan sesuatu perkara yang baru dalam agama Allah, dan mereka mengatakan itu adalah agama Allah. Menuntut manusia untuk membenarkan bahwa itu adalah agama Allah. Menuntut manusia agar itu adalah apa yang diperintahkan oleh Allah. Wal'iyadzubillah. Karenanya itu, hamba-hamba Allah juga tentunya mereka semestinya mengerti dan mengetahui, mempelajari agama Allah agar mereka tidak mudah terombang-ambing, tidak mudah diajak dan digiring oleh mereka mubtadi'ah mengikuti apa yang mereka ada-adakan dari perkara agama. Karena dengan ilmu yang mereka ketahui, yaitu kaum muslimin membentengi mereka. Demikian musyrikun. Tentunya dikatakan musyrikun karena mereka melakukan kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang amalia musyrikun, kalaupun itu adalah agama, tetapi mereka telah berbuat kesyirikan. Maka sama dengan ahlul bidah, tidak dapat diterima. Bahkan diingatkan, dan apa yang mereka lakukan dari kesyirikan tentunya dimusnahkan. Dan ini adalah menolong dan membela agama Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya ini sama dengan tadi, kita tidak bisa mengetahui ini syirik, ini tidak, kecuali dengan belajar agama Allah. Terlebih lagi untuk membantah, tentunya kita dituntut untuk belajar mengerti agama Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu dikatakan, tuhakkik ma'nal kalimal ilahiyah, kalau engkau bisa membantah mereka dengan apa yang kau ketahui dari ilmu, engkau akan dapat merealisasikan kalimat al-ilahiyah, itu yang disembah hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala saja semata-mata, tidak yang lainnya. Saudaraku sekalian, kaum muslimin yang kami cintai dan kami muliakan, saudaraku seiman, tentunya dengan keterangan tadi membimbing kita dan mengarahkan kita untuk belajar dan mendalami agama Allah subhanahu wa ta'ala. Karena segala sesuatunya yang berkaitan dengan al-haq dan menjauhi kebatilan adalah dengan belajar. Tidak mungkin kita mengetahui tanpa dengan belajar. Itu belajar duduk bersimpu di hadapan muallim, di hadapan ulama, menimba ilmu, memahaminya, mendalaminya. Yang memiliki malaka ilmiah setelah dia telah belajar, dia melakukan pendalaman dengan suatu yang mampu untuk dia dalami dari luasnya samudra ilmu. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita semua. فَإِنْ كِيلَ الْمُشْرِكِ إِنَّمَا قَصَدَ تَأْذِيمْ جِنَابِ اللَّهِ تَعَالَى وَإِنَّهُ لِعَظْمَتِهِ لَا يَنْبَغِ الدُّخُلْ عَلَيْهِ إِلَّا بِالْوَسَائِطِ وَالشُّفَعَاء Apabila dikatakan, kata beliau rahimahullah, musyrik atau orang yang melakukan kesyirikan ini, innama qasada ta'zim jinabillahi ta'ala, dia melakukan kesyirikan tujuannya dan maksudnya semata-mata pengagungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi subhanallah, ini syubhat, yaitu di mana dikatakan seorang musyrik tidak melakukan perbuatan syiriknya karena semata-mata mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Lihatlah bagaimana syubhat, suatu yang jelas-jelas mungkar, ingin dimodifikasi, ingin dikatakan bahwa dia itu adalah ma'ruf, bahkan suatu yang diperintahkan, wal'iyadzubillah. Seperti ini, musyrik tidaklah melakukan kesyirikannya kecuali dia menginginkan dengan perbuatannya itu mengagungkan, memaksudkan, mengagungkan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa innahu li'azamatihi, di mana Allah dengan demikian agungnya Allah, layam bagi duhul alaihi, tidak pantas seorang langsung berhadapan masuk ke sisi Allah kecuali dengan al-wasa'id, bil-wasa'id wasyufa'a, kecuali dengan perantara atau orang-orang yang memberikan syafaat. Kahalil muluk, seperti keadaannya para raja. Fal musyrik lam yaksud al istihana bi jinabir rububiyah. Maka seorang seperti halnya para raja, raja kan tidak semata-mata langsung orang itu yang ingin bertemu masuk, yang ingin bertemu dengan raja langsung bisa bertemu dengan raja, tetapi melalui pengawal dan melalui naam protokol kerajaan, lantas mereka bisa bertemu dengan raja. Atau melalui prosedur, kemudian lantas mereka bertemu dengan raja. Maka al-musyrik lam yaksud al-istihana. Mereka, orang-orang musyrik, tidak bermaksud menghinakan sisi rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala bijinabir rububiyah. Tetapi wa innama qasada ta'zimuhu. Bahkan sebaliknya, mereka menginginkan pengagungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala, dan mereka mengatakan, innama a'budu hadhil wasa'id lituqarribani ilaihi wa tudkhilu bi alaihi. Saya melakukan penyembahan kepada perantara-perantara ini agar dia mendekatkanku kepada Allah dan memasukkan saya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga saya dikenali oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Faha huwal ghayah, Allah itulah yang menjadi tujuan. Wahadihi wasail, sementara saya menyembah kepada selain Allah ini adalah wasail, perantara saja, yang dengannya nantinya saya bisa sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya kalau agama ini akal-akalan, agama ini berujung dengan akal, bukan dengan nas, bukan dengan bimbingan wahyu, maka ini dapat dibenarkan. Tetapi agama ini adalah wahyu. Bahkan dengan tegas dan jelas Allah tidak menginginkan ada perantara antara dia dengan hambanya. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani. Dalam suratul Baqarah ayat 186. Apabila ada hambaku bertanya kepadaku, katakan aku sangat dekat dengannya. Aku akan mengabulkan doa orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyamakan dirinya dengan hambanya. Laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Allah tidak sama dengan segala sesuatunya dari alam semesta ini. Bahkan dia maha mendengarkan dan maha melihat. Jadi sangat salah dan amat salah mereka yang mengatakan Allah sama dengan hambanya seperti keadaan raja-raja. Tidak. Dia raja dan bahkan maharaja, tetapi dia tidak sama dengan hamba-hambanya. Bahkan dia lebih dekat dari hamba-hambanya. Dia maha sempurna. Sehingga agama ini dengan wahyu, bukan dengan akal, bukan dengan pikiran. Karena itu ini ditolak, dan syubhat ini tertolak. Sebagaimana telah kita tadi katakan, ayat Allah subhanahu wa ta'ala membimbing kita, wahyu membimbing kita. Karena itulah tadi disebutkan, membantah mereka musyrikin, membantah mereka mubtadi'ah akan terrealisasi pengokohan kalimat yang mulia ini, atau pengokohan ilah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bisawab. Demikian keterangan yang baik ini. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hambanya yang selalu mentauhidkan Allah, mengikhlaskan amalan kita hanya kepada Allah. Kita dipilih olehnya subhanahu wa ta'ala, dan kemudian kita diselamatkan olehnya subhanahu wa ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ighfir lana wali walidayna wali ikhwanina al-muslimina wal-muslimat al-mu'minina wal-mu'minat al-ahya minhum wal-amwat. Allahumma arzuqna al-ikhlas. Allahumma ja'alna min ibadikal muwahhidin, min ibadikal mukhlisin, min ibadikal min ibadikal muttaqin was salihin. Allahumma nas'alukal janna wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa 'amalin, wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa 'amalin. Allahumma inna nas'aluka al-istiqamah fi dinina. Allahumma ja'alna min alladhina tardawna wazma'na ma'al anbiya wal mursalin was salihin was syuhada was siddiqin was salihin. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami' da'wat wa mujibud da'wat. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.